بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة الإسلام حمبا الله، رحمني ورحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita akan masuk kepada bab yang baru dari kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah li Imam Ahli Sunnati wal Jamaah Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, milik Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Abdillah, kunyah beliau Ahmad bin Hanbal. Toyib Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. Ini syarah yang akan kita baca, syarah dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi المدخلي حفظه الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يؤمن بها لم يكن من أهلها. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja, satu perkara saja dari sunnah, minha dari sunnah, lam yakbalha yu'min biha lam yakun min ahliha, satu perkara saja, maka dia tidak menerima dan beriman dengannya, beriman dengan sunnah, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk dari pengikutnya, dari ahlinya, dari ahlu sunnah. Al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrih wa tasdiku bil-ahadithi fihi wal-iman biha wal-iman biha la yuqalu lima wala kaifa إنما هو تصديق والإيمان بها. سأولاني الإيمان بالقدر خيره وشره. At-tasdiku bil ahadithi fihi. Wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa. Innama huwa tasdiku wal imanu biha. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Wa tasdiku bil ahadithi fihi, dan membenarkan hadis-hadis tentangnya. Hadis-hadis tentang beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Wal imanu biha, dan beriman kepadanya, beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh mengatakan mengapa, lima wala kaifa, dan bagaimana. Innama huwa tasdiku wal imanu biha, sesungguhnya hal itu tiada lain hanya membenarkan dan beriman dengannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrih, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, adalah penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Umar radhiyallahu an yang menjelaskan tentang maratibuddin. Maratibuddin, tingkatan agama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Umar radhiyallahu anhu aydun qala, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد معف ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلام من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة رباتها وأن ترى الخفاة العراة العلاتة رعاء الشاء يتطولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau juga mengatakan, suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tala, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan menggunakan pakaian yang sangat putih. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Rambut sangat hitam. Dan tidak terlihat pada dirinya bekas perjalanan jauh. Orang kalau perjalanan jauh kusut, berdebu. Iya. Wajah kusam kalau safar. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir, tiba-tiba ada. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia sandarkan rukbatayhi, kedua lututnya, kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a, dan dia meletakkan kafaihi, kedua telapak tangan. Iya. Ala fakhizaihi. Letakkan kedua telapak tangan di atas paha Rasulullah, di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritakan kepadaku, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Yaitu beliau bertanya tentang rukun Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jibril bertanya rukun Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada fawaid. Ada faidah-faidah. perkara yang sudah diketahui, datang orang bertanya, kemudian ada orang lain, dia menjawabnya. Satu sisi bentuk pengulangan bagi dia, kemudian juga merupakan tambahan ilmu bagi yang lain. Hal ini dipraktikkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril atau Jibril. Iya. Jibril atau juga disebut dengan Jibril. Orangnya sama. Maaf, sama. Yaitu Jibril itu sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjawab pertanyaan dari lelaki ini, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, yang kita kenal dengan sebutan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Iya. Dua kalimat syahadat, inilah dua kalimat syahadat. Orang masuk Islam, dari kafir masuk ke dalam Islam, namanya mu'alaf. Iya. Islam, kemudian keluar memilih agama yang lain, namanya murtad. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Iya. Perjalanan haji ada biayanya, didukung dengan fisik dan tubuh yang kuat. Kalau sudah tidak mampu, berarti dicari penggantinya. Dia dapat pahala haji walaupun orang lain yang menghajikan. Kalau kondisinya dia tidak mampu, tidak punya kemampuan, atau dalam kondisi sakit, la yurja bur'uhu, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Iya, sementara dia tercatat sebagai jamaah yang akan berangkat haji. Keluarga harus segera mengambil langkah bijak. Keluarga harus segera mengambil langkah bijak. Dicari penggantinya, cari dari anak-anaknya. Iya. Atau dia meninggal dunia, atau meninggal dunia. Qala sadaqta, kemudian lelaki ini mengatakan engkau benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Fa'ajibna lahu, maka kami merasa heran. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia tanyakan, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, engkau benar. Iya. Masya Allah. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Beritakanlah kepadaku 'anil iman. Beritahukanlah kepadaku tentang iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman, yaitu dia bertanya tentang rukun iman. Perhatikan. Qala an tu'mina billah. Yang pertama, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah. Termasuk beriman kepada bentuk asli dari Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihi salatu wassalam memiliki sayap sejumlah 600 sayap. Jibril, penghulu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita harus beriman bahwa Jibril memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Iya. Jangan kemudian dipikir kalau 600 sayap itu numpuknya seperti apa, terbangnya bagaimana. Tentunya hal itu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ini? Sudah dua. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, kelima. Beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri, engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Sehingga di dalam bab baru ini disebut al-imanu bil qadri khairihi wa syarri, yaitu kita beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala jelaskan kepada kita penjabaran dari rukun iman yang keberapa ini? Yang keenam. Rukun Islam, arkanul Islam ada berapa? Ada lima. Rukun iman, enam. Arkanul iman ada enam. Iya. Jangan kita merasa malu ya mempelajari ilmu agama Allah atau mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh, ini pelajaran anak-anak tingkat ula, anak-anak SD menghafal hadis, hadis arba'in yang pertama kemudian yang kedua. Orang dewasa pun enggak apa-apa mempelajarinya. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para sahabat. Jangan kita merasa malu dalam menuntut ilmu. Bahkan yang harus kita malu itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitab Raudhatul Uqala'a Tayyib Raudhatul Uqala'i wa Nuzhatul Fuqaha, beliau mengatakan bahwa Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan di suatu hari ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia, ayuhan nas istahyu min Allah, wahai manusia, malulah pada Allah. Fa wallahi ma kharajtu li hajah, demi Allah tidaklah saya keluar untuk suatu hajat, keperluan, di saat aku telah dibaiat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku ingin uridul ghaita, ingin BAB, ingin buang air besar. Illa wa ana muqni ra'si, kecuali saya tutup kepalaku. Ini jujuran dari as-siddiqnya umat ini. Karena Abu Bakar As-Siddiq malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang ma'zur, perkara yang bisa diberi uzur, Ketika buang hajat, aurat terbuka. Aurat terbuka. Iya. Dulu di kalangan Arab, ketika mereka hendak buang hajat, mereka pergi ke tempat yang jauh sampai tidak dilihat oleh orang. Iya, sampai tidak dilihat oleh orang. Namun yang terjadi di zaman ini berbeda dengan zaman sahabat Rasulullah. Rame-rame menuju pantai. Pakai sarung semua, berjejer rapi sambil cerita. Iyazan billah. Perbuatan ini keliru. Seharusnya mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, dengan sebab engkau malu kepada Allah, kau akan menjaga hak orang lain. Malu kepada Allah. Namun ketika belajar seperti ini, diajak oleh akhfillah, saudara karena Allah, ayo kita belajar ilmu agama, kemudian mengatakan saya malu kepada Allah. Bukan seperti ini. Iya, malu bukan di saat menuntut ilmu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, maaf, engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian lelaki ini berikan jawaban kembali. Dia mengatakan, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah aku tentang al-ihsan. Tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Seakan engkau melihatnya. Namun ingat, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarauka, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah melihatmu. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia bertanya kembali, beritahukanlah kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Orang yang bertanya bi'a'lama min as-sa'il, lebih tahu dari orang yang ditanya. Iya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia bertanya kembali, fa akhbirni an amaratiha. Beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal ammatu rabbataha. Budak melahirkan tuan. Di akhir zaman akan banyak peperangan. Sehingga tuan ini, dia melakukan hubungan badan dengan ammah, dengan budaknya. Hamil, mengandung, kemudian melahirkan. Ibunya tetap ammah, tetap budak. Namun anaknya statusnya hur, merdeka. Budak melahirkan tuan. Anak yang dia lahirkan anak suaminya, tuannya. Sedangkan ibu dari tuan ini budak. Iya, itu maksudnya. Banyaknya peperangan yang terjadi. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah. Wa antara al-khufat al-urrat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian engkau akan melihat orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju dan penggembala kambing, fakir miskin, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Iya, ini semua tanda-tanda akhir zaman. Iya, insya Allah kalimat ini. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu dari orang yang ditanya. Kemudian dijelaskan sampai kalimat yang tadi kita sebutkan. Insya Allah. Thumma antolaqa falabitha maliyan. ثم قال يا عمر أتدري من السائل. Kemudian laki-laki itu pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyif labitha maliyan. Kemudian aku diam beberapa saat. ثم قال, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Umar, Umar ibn Khattab radhiyallahu an, atadri mani sa'il, wahai Umar, tahukah kamu orang yang bertanya itu? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam hanya dibolehkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalimat wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, semua sama. Semua sama. Hanya kalimat ini yang boleh diucapkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika ada yang bertanya kepadamu tentang urusan apapun, duniawiyah atau diniyah, urusan dunia atau urusan agama, kemudian kamu tidak tahu, maka jawablah wallahu a'lamu bis-shawab. Jangan engkau menjawab wallahu wa rasuluhu a'lamu. Rasulullah SAW sudah meninggal. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namus al-akbar, malaikat yang datang kepada siapa ini? Kepadamu Musa. Dalam awal kitab Sahih Bukhari, yaitu penjelasan dari awal-awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan pendeta siapa ini? Namus al-akbar. Pendeta siapa namanya ini? Hah? Siapa namanya? Hah? Bahira. Ewa. Belajar ini diingat, yang lain juga diingat. Saya lupa-lupa. Kita akan amalkan semua. Perhatikan. Sesungguhnya dia Jibril. Bahira atau Waraqah? Hah? Waraqah bin Naufal. Saya bilang Bahiro, semua Bahiro. Ketika hadir kalimat Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal. Mana yang benar ini? Hakim. Fainahu, mana dia ini? Namanya siapa ini? Waraqah bin Naufal. Betul. Betul atau? Allah Allah. Bahiro atau Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, masih ada waktu ini. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khuslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Tadi kan ya, kalimat ini. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khuslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan termasuk dari sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, dan bila ditinggalkan satu perkara saja, maka dia tidak menerima dan tidak beriman, dan dia tidak termasuk ahlinya. Intabihu lihada, perhatikanlah kalian tentang hal ini. Hadhil faqaratu muhimmatun jiddan, ini bagian yang sangat penting. Bagian yang sangat penting. Al Imamu Ahmadu sayasifu lana usulan man taraka syai'an minha falaysa min ahli sunnah. Al-Imamu Ahmad hendak mensifatkan atau menjelaskan kepada kita usulan, prinsip-prinsip, man taraka syai'an minha, barang siapa meninggalkan sesuatu darinya, falaysa min ahli sunnah, maka dia bukan dari ahlu sunnah. Falaysa min ahli sunnah, yakni yakhruj an da'irati sunnati ilal bid'ati. Bukan dari ahlu sunnah, yaitu keluar dari lingkaran, da'irah, atau lingkungan, atau daerah, keluar dari lingkaran sunnah menuju kepada al-bid'ah, menuju kepada bid'ah. Tanabbahu lihada, maka hendaknya kalian memperhatikan hal ini. Baik, jadi kita hendaknya perhatikan hal ini. Dan sampai hanya sebatas pengakuan ahlu sunnah, padahal ada sesuatu dari sunnah yang kita tidak beriman dengannya. Ini besar resikonya, keluar dari lingkaran, dari daerah, dari lingkungan ahlu sunnah menuju kepada bid'ah. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Faman kana shawaban faminallah, jika ada benarnya semua itu datangnya dari Allah. Faman kana khata'an famin nafsi, dan jika ada kesalahan maka semua itu datang dari diriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.